Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah gugah qalb. فقفت الطفل والحجارة أكوان وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساء سعى إليها خلاهن كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود Ajal seorang ahli Quran. ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنود والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت. Suatu hari aku sedang berada di ruang refreshing. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang memanggilku dengan mengatakan, "Dr. Khalid, jazakallah khairan. Ayah kami dalam keadaan ihtidhar, yaitu sakaratul maut. Kami ingin Anda untuk mentalkinkannya dengan kalimat syahadat." Kemudian aku mengatakan, "Kalian kan anak-anaknya, mungkin kalian bisa lebih fokus untuk melakukan itu terhadap ayah kalian, karena perasaan antara seorang anak terhadap bapak kalian lebih dekat. Sekarang lakukanlah, insya Allah Allah akan memberkati kalian semua." Tetapi dia tetap bersikeras agar mau ikut mereka untuk melihat keadaan ayahnya itu. Akhirnya aku pergi bersamanya, dan aku melihat sang ayah yang keadaannya sudah sangat payah. Semua anggota tubuhnya sudah lumpuh. Denyut jantungnya kian melemah. Paru-parunya sudah hampir berhenti. Bahkan otaknya juga sudah tidak berfungsi. Dia benar-benar dalam keadaan menanti ajal. Tekanan darahnya antara 30 hingga 40. Dan denyut nadinya antara 20 hingga 30. Aku mencoba mentalkinkannya dengan ucapan, "La ilaha illallah." Tiba-tiba jarinya bergerak diikuti lidahnya yang mengucapkan kalimat tersebut. وقف الطفل Bahkan yang lebih mengherankan lagi, ketika mengucapkan kalimat tersebut, tekanannya naik menjadi 130 sampai 140. Dan denyut jantungnya juga meningkat antara 100 hingga 110. Bahkan perawat yang merawatnya pun menjadi tercengang. Ia keheranan. Kesempatan ini aku gunakan untuk mengingatkannya. Ini adalah bukti yang harus Anda ikuti. Anda harus masuk Islam. Demikianlah aku katakan kepada perawat itu. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مسلوب. Kemudian aku perhatikan anak-anaknya yang soleh ini menjadi suri toladan bagi sebuah pengabdian seorang anak kepada seorang ayah, orang yang sudah tua. Ayah mereka tak pernah ditinggal sendirian. Mereka bergantian untuk menjaga sang ayah. Masing-masing mendapatkan giliran 6 hari sekali, sesuai dengan jumlah mereka bersaudara. Kemudian aku katakan kepada mereka, cobalah kalian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka pun langsung melakukannya. Semoga mereka dibalasi oleh Allah Ta'ala dengan pembalasan yang baik. وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في السواب فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود. Sang ayah masih dalam kondisi seperti itu selama 3 hari. Tekanannya pun terus naik menjadi 130 hingga 140. Sedangkan anak-anaknya terus-menerus membacakan Al-Quran dari pagi sampai malam. Sampai akhirnya, sang ayah pun meninggal dunia. Subhanallah. Ketika aku talqinkan ia, aku masih ingat. Tekanan darahnya yang 30 hingga 40 meningkat menjadi 130 sampai 140. Subhanallah. Aku sempat bertanya kepada salah seorang anaknya, apakah ayah kalian ini sering membaca Al-Quran? Ia menjawab, bahwa ayah ini biasa menghatamkan Al-Quran setiap minggu. Bahkan tak jarang, dalam seminggu bisa khatam lebih dari sekali. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada orang tua ini. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam naungan karomah-Nya. Abu Mus'ab berkomentar, semoga Allah menutup hayat sang ayah dengan husnul khatimah. Demikian pula seluruh kaum muslimin. Benarlah apa yang telah disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan merupakan orang-orang spesial di sisinya. Wallahu a'lam. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب ورصاص من